Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indah Kusherawati dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan melanjutkan surat Yusuf kemarin ketika Yusuf sudah bertemu dengan saudara-saudaranya kembali dan bertemu dengan saudara kandungnya yaitu Binyamin. Ternyata Binyamin dianggap pencuri. Apa kisah selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Halo Pak, Assalamualaikum. Baik. Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini juga ada teman-teman yang sudah menemani kita, yaitu dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan dan juga dari ibu-ibu yang cantik ini, Majelis Taklim Asyuraya. Apa kabar Ibu? Di Bintaro kalau nggak salah ya. Makasih. Nanti kita ada tanya jawab ya. Kita akan melanjutkan surat kita kemarin Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah menggambarkan sepintas. Nabi Yakub berpesan pada anak-anaknya, jangan masuk dari satu pintu, bertebaranlah, sambil mengingatkan bahwa ini upaya kehati-hatian, tapi kehati-hatian itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, kecuali kalau Allah merestui itu, kecuali kalau Allah menetapkan seperti itu. Baik, diatur sedemikian rupa sehingga Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya. Sewaktu mau pulang, piala raja atau tempat minum raja yang dijadikan alat menakar gandum itu diperintahkan oleh Nabi Yusuf masukkan itu ke karung Benyamin. Baru mereka berangkat, di tengah jalan berteriak, wahai kafilah, kami kehilangan. Apa yang hilang? Alat menakar yang merupakan gelas raja. Jadi pasti ini barang mahal, ya kan? Gelas minumnya raja yang dijadikan alat untuk menakar, karena makanan gandum yang ketika itu sangat mahal harganya. Karena kan baca klik. Nah, kami tidak pencuri. Demikian kita teliti, diperiksalah satu persatu, dan yang terakhir diperiksa adalah karunia Benyamin. Yang penting kemarin itu kita sudah jelaskan sepintas bahwa setelah terbukti bahwa itu ada di karunia Benyamin, ini saudara-saudara Nabi Yusuf lantas berkata, "Iyasrik faqad saraka akhun lahu min qabl." Kita lihat ini kata-katanya. Kalau dia mencuri, memang saudaranya juga dulu pernah mencuri. Siapa saudaranya dulu itu? Yusuf. Jadi rupanya masih ada ini benih ya. Pertanyaan yang muncul di kalangan ulama, memang Yusuf pernah mencuri? Dijawab banyak jawaban ulama, yang salah satu diantaranya, Nabi Yusuf waktu kecil itu pernah mengambil makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Jadi dia sejak kecil itu dermawan. Saudaranya katakan dia pernah mencuri dulu. Oke. Atau bisa jadi juga ini fitnah dari saudaranya. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi. Yusuf yang dengar itu, dia tidak menampakkan di wajahnya wajah marah, sebab dia tidak mau diketahui bahwa dia Yusuf. Walam yubdiha lahum, qala antum syarrum makanan. Dalam hatinya Yusuf berkata, kamu sebenarnya lebih jahat dari. Tapi dia tidak ucapkan di hadapan mereka, hanya dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima tasifun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu ucapkan menyangkut Yusuf itu. Apa memang dia mencuri atau tidak, Allah Maha mengetahui. Saudara-saudara yang 10 orang ini lantas berkata kepada yang mulia Yusuf, ya ayyuhal aziz innalahu aban syaikhan kabira. Ini anak Benyamin ini ada orang ayahnya, orang tuanya yang sudah tua bangka, maka ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya. Jangan dia yang kamu tahan. Kan ini dia sudah beri janji sama orang tuanya sebelum itu. Pokoknya kami akan bawa kembali. Inna naraka minal muhsinin. Kami lihat, kami tahu kamu kan ini orang baik. Pasti kamu tidak akan menjadikan orang tua yang ini, yang sangat mencintai anaknya ini, kamu ambil lagi anaknya. Qala, dia berkata apa? Ma'azallah. Kita berlindung dari Allah. Kita berlindung dari Allah untuk mengambil seseorang yang tidak kami temukan barang yang dicuri itu pada dirinya. Yang kami akan ambil hanya yang kami temukan barang itu pada. Dia tidak berkata yang mencuri, karena sebenarnya dia tidak mencuri kan. Kan sebenarnya Yusuf yang suruh masukkan di situ. Tetapi ditemukan tidak barang itu di tempatnya? Ditemukan. Nah, dia tidak, karena kami tidak mengambil seseorang kecuali yang kami temukan barang itu di karung makanan. Dia tidak berkata yang mencuri supaya tidak apa. Kalau kami mengambil orang lain, itu namanya kami menganiaya orang itu. Orang enggak salah kok kami ambil. Nah, dibujuk Yusuf tidak mau. Falam mastai asu minhu khalasu najia. Setelah mereka putus asa bahwa ini Yusuf tidak akan beranjak kecuali mengambil itu, mereka lantas berkumpul membicarakan secara rahasia bagaimana sikap kita ini menghadapi ini. Qala kabiruhum, yang paling tua di antara mereka berkata, bukankah kalian telah mengetahui bahwa ayah kalian telah mengambil janji atas nama Allah sebelum ini bahwa kalian tidak akan menyia-nyiakan sebagaimana Benyamin, sebagaimana kalian pernah menyia-nyiakan Yusuf? Saya tidak akan meninggalkan kota ini sampai Tuhan mengizinkan saya meninggalkannya, sampai ayahku mengizinkan saya untuk kembali kepadanya, atau Tuhan menetapkan suatu ketetapan yang saya belum tahu sampai sekarang. Saya yakin ketetapan Tuhan itu adalah ketetapan yang terbaik. 10 orang Benyamin, 11 orang mereka, Benyamin ditahan, si yang tertua tinggal, tidak ditahan tapi tinggal. Maka yang lainnya kembali bertemu dengan ayahnya. Sang yang tua berkata, kembalilah kalian bertemu dengan ayah kita dan sampaikanlah kepadanya bahwa ayah kami, sungguhnya anakmu dituduh mencuri. Kami tidak memberikan kesaksian ini kecuali apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu bahwa dia mencuri. Tetapi kami menyampaikan ini sesuai pengetahuan kami bahwa katanya dia mencuri. Kami tidak tahu ghaib. Tetapi tanyakanlah, kalau kamu tidak percaya, tanyakanlah penduduk negeri di tempat kami ditahan itu. Dan tanyakan juga kafilah yang bersama kami. Waktu itu kan banyak kafilah yang datang semua minta. Ini, tunggu semuanya. Tanyakan. Pasti kalau kamu tanyakan, akan dia ceritakan kepadamu kejadian yang sebenarnya. Sesungguhnya apa kata Nabi Yakul? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jiwa kamu, nafsu kamu memperindah sesuatu yang buruk. Maka saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali bersabar dengan baik. Semoga Allah mendatangkan mereka semuanya. Mereka semuanya itu siapa? Sudah tiga anaknya tidak ada. Jadi mereka kan, dia tidak berkata semoga Allah mendatangkan satu orang Yusuf, dua orang Benyamin, tiga orang mereka, anak yang tertua, semoga Allah. Tapi dia berkata, saya akan bersabar dengan kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepada kami. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita juga harus bersabar Pak, karena ada yang mau lewat juga ini. Silakan. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Kita akan dengarkan kembali langsung Pak uraian Bapak. Sebelum saya lanjut, saya ingin garis bawahi satu hal dari redaksi Al-Quran ini. Saya ulangi apa yang saya katakan tadi. Tanyakanlah kepada penduduk negeri dan kafilah yang bersama-sama kami. Kafilah itu di sini diistilahkan dengan al-ir. Ir itu artinya unta. Dulu barang-barang orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang jauh yang lain itu menggunakan unta, sehingga kafilah juga dinamai ir. Baik, fasal berunjuk kita lanjutkan. Setelah dia berkata, oke deh saya sabar saja pada Tuhan, baru dia meninggalkan anak-anaknya. Dia berpaling dari anak-anaknya. Kita berhenti lagi sejenak. Orang kalau kena musibah, mestinya mengucapkan apa? Yakub mengucapkan tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ya? Nah, ulama berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah pengajaran khusus buat umat Islam. Kalau bismillah itu sudah dikenal jauh sebelum ini. Kita pernah Nabi Nuh mau naik perahu, bismillahi majreha wa mursaha. Nabi Sulaiman tulis surat innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dari dulu, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un baru dikenal atau diperkenalkan oleh Al-Qur'an untuk umat Islam. Oke. Okay. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia berpaling dari anak-anaknya cerita ini sambil berkata, aduhai sedihnya aku mengingat Yusuf. Masih diingat lagi Yusuf. Itu tadi, pasti ini dia tersiksa nih, kesian. Wabyaddat 'ainahu minal huzni wa huwa kazim. Dan memutihlah kedua matanya. Apa artinya memutih kedua matanya? Terlalu banyak menangis sehingga air mata itu begitu banyak berlinang, mata itu seakan-akan sudah putih. Tetapi dia katakan wahfahuwa kazim, tetapi dia menahan gejolak hatinya walaupun dia menangis. Jadi dia tidak meronta, dia tidak keberatan kepada Allah. Ada orang sedih tapi pukul-pukul ini berteriak-teriak, dia katakan tidak, dia sedih sekali tetapi dia menahan kesedihan. Dia menyadari bahwa pasti ada hikmah di balik ini, tapi tetap sedih. Oke. Qalu tallahi taftau tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Anak-anaknya, keluarganya berkata, demi Allah, kamu terus-menerus akan ingat Yusuf sampai kamu jadi pikun atau jadi tua bangka atau kamu jadi meninggal. Terus dijawab oleh Yakub, saya hanya menyampaikan kesedihan saya kepada Allah, bukan kepada kamu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya tahu, saya mendapat informasi dari Allah apa yang kamu tidak dapatkan. Dia nabi. Sekali lagi saya katakan, boleh jadi di antara informasi yang dia rasakan itu Yusuf masih hidup. Karena itu lanjutan ayat ini berkata, wahai anak-anakku, pergilah mencari di mana Yusuf dan saudaranya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, jadi dia suruh cari Yusuf. Itu berarti kan dia masih yakin bahwa Yusuf ada. Nah, ya tapan itu ada yang bertanya, kok nangis terus nih? Apa tidak ini? Ya wajar dong orang menangis, karena dia merasa Yusuf ada dan dia takut dia tersiksa. Kembali saya ingin berkata bahwa kesedihan tidak terlarang. Tidak terlarang. Tetapi yang terlarang itu tidak menerima keputusan Tuhan. Itu satu. Di sisi lain, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama masih ada celah, walau sedikit, jangan putus harapan. Karena orang yang putus harapan seakan-akan merasakan atau menduga bahwa tidak, Tuhan tidak kuasa. Ya, ada orang, kita ambil contoh, ada orang terbakar rumahnya, putus asa. Jangan putus asa. Tuhan bisa memberi Anda lebih baik dari itu. Ya, ada orang mati anaknya. Ya, Tuhan bisa memberi yang lebih baik dari itu. Jangan pernah berputus asa, karena Allah yang memberi Anda itu dulu masih wujud sampai sekarang dan bisa memberikan kepada Anda yang lebih baik dari itu. Itu pesan. Karena itu yang berputus asa itu sebenarnya seakan-akan tidak mengakui wujud Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari bantuan Allah, kecuali orang-orang kafir. Kafir itu berarti yang menutupi kebenaran, yang tidak mengakui wujud Tuhan. Oh, Tuhan sudah mati. Dia katakan begitu. Tidak, tidak ada. Itu sikap dari Nabi Yakub. Yang jelas beliau memerintahkan mencari. Sekali lagi yang dia sebut di sini, carilah Yusuf dan saudaranya. Kenapa dia tidak suruh cari kakaknya Yusuf yang paling tua? Ada kan? Kan tiga ini. Tinggal ditinggal. Carilah fatahassasu min Yusuf wa akhihi, dan saudaranya. Kalau yang paling tua, dari satu sisi dia tidak khawatir. Kenapa dia tidak khawatir? Dia sudah besar dan dia tinggal atas kemauannya sendiri. Ya, dia bebas ini. Tapi kalau Yusuf, dia tidak tahu di mana. Kalau saudaranya, dia tahu dia di Mesir, tetapi di bawah penguasaan penguasa Mesir. Diapakan dia di sana? Coba cari tahu tentang mereka. Lihat ketelitian Quran ya. Dia tidak berkata dia cari semuanya, karena yang satu dia sudah tahu dan dia tidak khawatir akan itu. Hal lain yang kita mau lihat ini. Nabi Yakub dinilai oleh sementara ulama bahwa matanya yang memutih itu menjadikan dia buta. Buta matanya. Sebenarnya ada yang menilai dia tidak buta, hanya matanya menjadi kabur sekali. Tapi buta sama sekali tidak. Nah, karena nanti kita akan lihat pada akhir pertemuannya dengan Yusuf ini, itu matanya kembali melek dengan jelas. Saya kira. Terima kasih Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari yang di rumah Pak, silakan melanjutkan kembali Pak ayat kita. Oh iya, saya kira kita langsung aja biar bertanya. Oh tidak apa-apa ya, baik kita akan dengarkan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Kiai Haji Quraish Shihab. Di negara kita ini, di Indonesia khususnya, mungkin agak sedikit sulit untuk menemukan pemimpin yang amanah. Bagaimana tanggapan Pak Kiai, Pak Dokter tentang rakyat yang dipimpin oleh seorang yang tidak amanah? Contohnya ya pemimpin yang korupsi. Apakah kami sebagai yang dipimpin ini termasuk kategori yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja yang kami sampaikan kepada Pak Kiai. Mohon tanggapan dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sepesimis penanya. Insya Allah tidak sulit kita dapat pemimpin yang amanat. Masa 200 juta tidak ada, hanya beberapa jabatan ya, presiden cuma satu, menteri-menteri hanya sekian. Insya Allah ada, asal, nah, asal kita jujur dalam mencarinya. Ya kan itu, tidak mungkin tidak ada. Ada orang baik jauh masih lebih banyak di Indonesia ini dari orang jahat. Alhamdulillah, masih banyak orang baik. Hanya biasanya yang ditonjolkan itu, yang ada di media itu orang yang jahat. Itu ada bahasan. Kenapa yang orang tonjolkan itu banyak yang jahat, yang baik-baik tidak ini? Boleh jadi salah satu jawabannya, sebagian orang jahat itu, orang durhaka itu ingin mencari teman. Gimana caranya? Oh, itu juga kan jahat, saya jahat. Tapi sebenarnya sayang itu orang berkata, kalau manusia digigit anjing tidak ada beritanya, ya. Tapi kalau manusia menggigit anjing ada beritanya. Insya Allah, selama kita tulus, selama kita mendekatkan diri pada Allah, selama kita tidak diombang-ambingkan oleh ini, banyak pemimpin yang baik di Indonesia. La ta'asu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya kira itu. Satu lagi pertanyaan Bapak itu, berdosakah kita memilih pemimpin yang seperti itu tadi Pak, tidak mampu? Jelas berdosa dong. Kalau Anda sudah mengetahui satu orang tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak amanah, lantas Anda pilih, Anda ikut bertanggung jawab. Iya kan? Jadi jangan pilih. Jangan pilih kalau tidak ini. Pilih yang ini. Kalau terpaksa, sekali lagi, kalau terpaksa, pilih yang lebih sedikit keburukannya. Iya. Kalau ada semuanya buruk, sedangkan harus ada yang pimpin, bagaimana? Pilih yang paling sedikit keburukannya, kalau harus. Karena kalau tidak ada pemimpin juga chaos terjadi kan? Pilih yang paling sedikit keburukannya. Saya kira itu. Pak, tadi Nabi Yusuf kan memasukkan piala raja kepada kantongnya Benjamin. Itu kan artinya Nabi Yusuf itu berbohong. Itu dibenarkan tidak? Waduh, bagus-bagus pertanyaannya. Kita lihat tadi kan, Nabi Yusuf memerintahkan anak buahnya, itu piala raja, itu gelas minum raja yang dijadikan alat untuk menakar itu, masukkan di kantong ini. Boleh enggak itu? Nah, ulama-ulama berkata begini. Yang pertama, pasti sebelum itu kan sudah dicitrakan bahwa Yusuf dan Benyamin sudah ketemu, sudah berduaan. Pasti dia katakan, waktu dia katakan di sini, jangan kamu sedih. Pasti sudah diberitakan, saya akan atur siasat supaya kamu tetap pada saya. Iya kan? Begini nanti ceritanya. Jadi si Benyamin udah tahu. Nah, yang kedua, orang bisa melakukan sesuatu yang terlihat buruk tetapi maksudnya baik. Upaya itu, itulah yang dinamai kalau dalam Al-Quran dinamai kaid. Kaid itu melakukan sesuatu yang terselubung untuk mencegah suatu keburukan atau untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Yusuf ini, yang diperintahkan pada Yusuf ini, sebenarnya untuk melakukan kebaikan. Dan Benyamin tidak merasa dirugikan dengan itu, bahkan diuntungkan. Itu dibenarkan dalam agama. Ini serupa dengan, boleh enggak bohong untuk islah? Boleh. Karena tujuannya baik. boleh tidak bohong dalam peperangan? Boleh, karena memang itu. Boleh tidak bapak bohong pada ibu? Boleh atau tidak? Boleh kalau pujian. Gombal itu boleh. Karena tujuannya untuk melanggengkan keharmonisan hubungan. Itu boleh walaupun kelihatannya itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali ini setelah yang satu, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, sekarang waktunya tanya jawab. Saya akan beri kesempatan dua pertanyaan dulu ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi menerangkan masalah hubungan antara keluarga Nabi Yusuf yang pada saat itu sedang menjadi raja dengan seperti ada periode di mana kesibukan beliau mempertemukan kembali dengan ayahnya. Nah, yang saya menjadi pertanyaan saya, bagaimana urusan keluarga ini sangkutannya dengan negara? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Yang pertama dulu, jangan pertentangkan antara kepentingan negara dan kepentingan keluarga. Jangan pertentangkan itu. Usahakanlah untuk menggabung keduanya. Karena kalau tidak, orang juga akan, katakanlah, kalau pejabat itu tidak boleh ketemu dia punya anak, tidak boleh ketemu dia punya istri, dia tidak akan tenang. Tetapi dia harus mampu untuk memilih prioritas yang mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Nah, dalam konteks ini, kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan pribadi. Kepentingan orang banyak harus didahulukan atas kepentingan orang sedikit. Itu prinsip-prinsipnya. Tapi kalau bisa dipertemukan, saya beri contoh sekarang lagi. Bapaknya sudah tua, sakit keras, mau terjatuh. Ibunya mau suruh dia ambil sesuatu di bawah yang mana yang dia dahulukan? Nah, di sini bapaknya. Iya kan? Jadi harus dilihat tidak hitam putih. Ada satu orang bapaknya panggil dia ke suatu tempat yang jauh. Ibunya berkata, kamu sama saya saja. Dia pergi bertanya kepada seorang ulama. Jawabannya ulama itu, jangan durhakai ibumu, tetapi penuhilah permintaan ayahmu. Ah, bagaimana? Dicari sesuatu, ibu tidak marah, ayah pun tidak ini. Jadi itu apa yang kita biasa dengar itu dalam hadis-hadis, ibumu, baru ibumu, baru ibumu, baru ayahmu, itu tidak hitam putih. Kita harus lihatnya. Jadi begitu juga kepentingan negara, kepentingan keluarga, kepentingan anak, kalau bisa dia sinkron sama-sama, kalau tidak lihat yang mana yang lebih penting untuk didahulukan. Saya kira begitu. Tadi pertemuan antara Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya nih Pak, kan Nabi Yusuf mengetahui bahwa itu ada saudara-saudaranya. Kenapa sih Nabi Yusuf itu tidak terus terang aja sama mereka? Ini saya Yusuf yang pernah kalian cederai. Apa kira-kira alasan Nabi akan sikap itu? Situasinya belum memungkinkan ketika itu. Tidak memungkinkan karena pertama, mereka itu tidak siap menerima hal tersebut. Tidak siap saudara-saudaranya. Mereka datang sangat membutuhkan. Yang kedua, Yusuf sedang berkonsentrasi untuk mengapa namanya, untuk menjadikan saudaranya Benyamin ini ada pada dia. Dia ingin saudara-saudaranya ini kembali lalu mengundang ayahnya datang ke sana. Jadi situasi belum memungkinkan untuk berkata saya ini Yusuf dan itu sebagainya. Baik Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraish Shihab. Namun kita rehat sejenak, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Baik, sebelum kita dengarkan kesimpulan dari Pak Kurais, saya masih beri kesempatan untuk bertanya dulu. Silakan. Ya, silakan Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Toto dari Majelis Taklim Asuroya Bintaro Jaya Sektor 5. Begini Bapak, tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Akan tetapi apabila kita mengalami kegagalan demi kegagalan, kegagalan yang berulang-ulang lah, ataupun kesedihan yang berlebihan, seringkali kita menjadi berpikir negatif tentang takdir Allah. Bahkan pada waktu mengalami hal itu, kita menganggap Allah itu tidak menyayangi kita. Yang ingin saya tanyakan, seharusnya bagaimana sikap kita menghadapi kondisi seperti itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus asa. Tidak boleh putus asa. Ada satu hal, Bu, yang kita harus lihat. Tidak jarang musibah yang dialami itu setelah berlalu ternyata itu baik buat kita. Bisa enggak begitu? Bisa. Ya. Saya ada kenal satu orang. Dia kawin. Istrinya selingkuh. Selingkuh dengan sahabatnya. Dia nangis, sang suami, hanya bukan darah yang keluar dari air mata. Tapi dia kawin lagi. Dia dapat anak, dia bahagia. Pada istrinya yang pertama dia tidak dapat anak. Terus dia berkata, syukur saya pisah dengan dia. Kan banyak yang begitu. Jadi sikap kita kembali, jangan putus asa, jangan putus asa, cari itu. Saya kira itu ya. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fazlur Rahman Sharif dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan. Apa kabar Prof? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari tadi telah dijelaskan bahwa Nabi Yakub terkadang menangis ketika dia teringat dengan Nabi Yusuf sehingga seakan-akan matanya buta. Pertanyaan saya adalah, apakah ini termasuk kasih sayang yang berlebihan dan bagaimana Islam memandang dengan kasih sayang yang berlebihan? Terima kasih. Itu naluri manusia. Ya. Anak dicintai wajar, naluri. Saya tadi sudah katakan bahwa bisa jadi ada yang berkata ini berlarut-larut, masa nangis terus, ya toh? Karena sebabnya terus ada. Nabi pun ketika anaknya meninggal itu menangis. Ya, Nabi menangis waktu Nabi Ibrahim, anak beliau bernama Ibrahim. Innal aina la tadma, wa innal qalba la yahzan. Ada sahabatnya bilang, Nabi, kau menangis. Dia terheran-heran, seakan-akan Nabi tidak boleh sedih. Kamu menangis, apa ini? Oh, ini rahmat. Nah, menangis, hati sedih, tetapi tidak berucap kecuali ucapan yang diridhai Allah. Saya pernah jawab sebenarnya hal semacam ini dalam satu episode ya. Saya katakan bahwa orang yang meninggal anaknya, anak meninggal ya, itu dia sudah meras, tidak ada harapannya lagi untuk ketemu di dunia. Ya. Bahkan kalau anak yang meninggal, seorang mukmin akan merasa bahwa anaknya berada di tempat yang baik. Tidak perlu sedih. Ya. Nah, Nabi Yakub kasusnya lain. Dia masih tahu anaknya hidup. Masih tahu anaknya hidup. Tapi bagaimana nasibnya? Terbayanglah olehnya hal-hal yang bisa jadi menimbulkan iba, kesian. Pasti dan pasti yang tergambar dalam benaknya itu bagaimana Yusuf yang kecil itu. Jadi dia menangis. Tapi dikatakan di Quran, dia menangis namun menahan diri, tidak berucap, tidak pukul-pukul ini, menyerahkan ini ya Allah takdirmu. Tapi saya menangis, saya tidak bisa tahan tangis saya. Sekian, jadi oke. Baik, kita sampai pada kesimpulan gitu. Baik, kita lihat beberapa kesimpulan. Tidak ada halangan untuk melakukan hilah atau cara terselubung untuk memperoleh hak selama itu dilakukan dengan baik dan sopan. Nabi Yusuf tadi, pertanyaannya tadi. Itu kan cara terselubung taruh ini karena dia ingin menyelamatkan saudaranya. Tidak ada halangan untuk begitu. Dua, langkah-langkah yang diambil Nabi Yusuf itu adalah atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika Anda merasa ada sesuatu yang secara lahiriah melanggar agama, maka itu dapat dibenarkan setelah mendapat izinnya. Ini serupa dengan kisah seorang hamba Allah yang antara lain membunuh seorang bocah atas perintah Allah SWT. Ingat kisahnya Nabi Khidir ya. Kalau dilihat, tapi dia dapat perintah Allah. Oke. Selanjutnya, ilmu adalah samudra yang tidak bertepi. Setiap yang berpengetahuan pasti ada yang melebihinya. Anda jangan berkata bahwa jika demikian ada yang melebihi ilmu Allah, karena yang dimaksud di sini adalah ilmu makhluk, yakni ilmu yang tidak berdiri sendiri, bukan ilmu Allah yang berdiri pada zatnya. Di sini kan dia, di atas setiap yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Alasan bahwa ada ayah yang telah tua terhormat dalam masyarakat serta sangat mencintai anaknya tidak dapat dipertimbangkan untuk membebaskan seseorang dari hukuman jika hal tersebut mengantar kepada penganiayaan pihak lain. Ini kan tadi saudara-saudaranya Nabi Yusuf berkata, kasihan ada ayahnya yang tua ya, terhormat, sudah ini sangat sayang pada anaknya, lepaskan aja dia, nanti diganti oleh orang lain. Tidak dapat dijadikan alasan itu kalau hal tersebut mengakibatkan penganiayaan terhadap orang lain. Oke, oke. Nabi Yusuf tidak menuduh saudaranya mencuri karena dia tahu persis bahwa dia tidak mencuri. Itu sebabnya ia menggunakan kalimat yang kami temukan harta benda kami padanya. Demikianlah seharusnya seorang harus pandai-pandai memilih kalimat yang menjadikannya tidak berbohong. Saya ada sedikit biasa saya pernah tulis ini di koran. Biasa ada seorang kepala kantor pesan sama sekretarisnya, kalau ada yang tanya saya di telepon, bilang saya tidak ada. Ya kan begitu ya? Bohong gak itu? Nah, sekarang bagaimana supaya ini si sekretaris jawab begini, dia tidak ada di tempat saya. Kan benar dia tidak ada. Dia ada di kantornya di sana, dia ada di ruangannya di sana. Nah, itu hilah. Kalau terpaksa, pilihlah kata-kata yang bisa tidak terlalu. Itu sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu ditanya, ini siapa nih perempuan ini? Dia punya istri Sarah. Itu raja waktu itu selalu ingin mengambil perempuan yang cantik, tapi syaratnya istri orang. Jadi waktu ditanya, ini siapa ini cantik? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudara saya. Saudaranya atau bukan? Maksudnya saudara saya seagama, saudara saya seketurunan, bukan saudara saya sekandung. Iya kan? Jadi itu kalau Anda dalam posisi yang sulit untuk menghindar itu. Okay. Baik Pak, terima kasih atas uraian yang sangat bermanfaat. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih Ibu, juga terima kasih semua. Pemirsa, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.